Jauh di mata namun dekat di hati, kau dan aku saling merindu. Terikat janji cinta bagaikan rembulan, kilauan bintang yang beradu terang di malam malam. Sinari gelap gulita di malam malam, sinari gelap gulita. Kecuali kehendak Tuhan yang berpindah, terpaksa turuti takdirnya. Kau dan aku saling mencintai. Saksi.